نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوانا في الله أعزكم الله الحمد لله senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita limpahan karunia dan nikmat-nikmat-Nya. Allati la tu'addu wa la tuhsa. Di mana nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-Nya sesuatu yang tidak bisa dihitung, tidak bisa dibatasi. Yang mana di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita pada hari ini, nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di kalangan hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala yang Allah pertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang mulia ini, maka sungguh dia telah mendapatkan kenikmatan yang besar. Manakala dia mampu untuk mengisi hari-harinya, waktu-waktunya untuk menjalankan ketaatan-ketaatan, kebaikan, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang mengharuskan bagi kita untuk mensyukurinya, berbahagia, bergembira dengannya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, wahai Nabi, dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah terhadap itu semuanya mereka itu berbahagia, bergembira karena karunia Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-Nya sesuatu yang jauh lebih baik dari segala sesuatu yang mereka kumpulkan dari perkara-perkara dunia. Karena karunia Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa iman, ad-din, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kenikmatan yang senantiasa bersambung akan mendatangkan kebahagiaan bagi hamba tersebut dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Berbeda dengan perkara-perkara dunia, lambat laun, cepat ataukah lambat akan sirna, akan hilang. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk berbahagia, bergembira dengannya. Karena hal ini adalah sesuatu yang akan menjadikan seorang itu na'am bersemangat, kuat jiwanya, dan akan semakin na'am menambahkan dia untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala di kesempatan bulan suci Ramadan pada tahun ini, setiap selesai kita mengerjakan salat zuhur, insyaallah kita akan membacakan sebuah kitab ataukah risalah yang berjudul Sunanun Mahjurah, sunnah-sunnah yang terabaikan, yang pada asalnya kitab ataukah risalah ini adalah merupakan dars pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Said Ruslan, salah seorang ulama al-sunnah yang berada di Mesir, yang mana beliau menyampaikannya di bulan suci Ramadan juga pada tahun-tahun yang sebelumnya. Naam. Yang mana secara umum beliau menyebutkan ya di dalam risalah ini tentang sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan oleh manusia, ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dalam keadaan kita memahami, mengetahui bahwasanya kebahagiaan, kebaikan seseorang manusia itu manakala mereka berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul SAW. Apakah perintah tersebut berupa perkara yang wajib ataukah mustahabbah? Demikian pula meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Rasul SAW, baik itu yang diharamkan ataukah yang makruh. Naam. Semakin kuat seseorang itu berpegang teguh dengan sunnah Rasul SAW, maka tentunya semakin dekat pula hamba tersebut dengan kebaikan, dengan kebahagiaan yang akan dia raih dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Dan sebaliknya, semakin jauh seorang dari sunnah, meninggalkan apa yang diperintahkan, terjatuh kepada apa yang diharamkan, yang dilarang oleh Rasul SAW, tentunya akan menjauhkan orang tersebut kepada kebaikan, menjauhkan dari kebahagiaan, akan mendekatkan kepada kerugian dan kesengsaraan. Sunnah-sunnah Rasul SAW, naam, yang semakin hari semakin pudar di tengah-tengah kaum muslimin. Hal itu disebabkan karena jahilnya mereka tentang agamanya. Mereka tidak mau mempelajari agama Allah SWT, agama yang dibawa Rasulullah SAW. Ataukah disebabkan karena mereka mengilmui, akan tapi mereka tidak mengamalkannya, sehingga berdampak sunnah tersebut pun menjadi asing di tengah-tengah kaum muslimin, mengakibatkan pula semakin menyebarnya bid'ah-bid'ah di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, sehingga merupakan tanggung jawab, kewajiban bagi para ulama untuk senantiasa mereka menjelaskan kepada manusia, mengajarkan kepada mereka tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW, agar supaya manusia itu mereka mengilmuinya, kemudian mereka mengamalkannya, dan juga kemudian mereka menyebarkannya di tengah-tengah kaum muslimin. Sepantasnya setiap muslim, terlebih lagi bagi para talabatul ilm, untuk senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, apa yang dia telah ketahuinya, agar jangan sampai perkara yang ma'ruf dianggap oleh manusia sebagai perkara yang mungkar, atau sebaliknya perkara yang mungkar dianggap oleh mereka sebagai perkara yang ma'ruf. Naam. Sa'al bin Abdullah At-Tustari rahimallahu ta'ala, beliau pernah memberikan nasihat, wasiat kepada kaum muslimin, di mana beliau mengatakan, alaikum bil athar wa sunnah, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan athar dan sunnah. Naam. Fa inni akhafu annau sayati an qalilil zaman, sungguhnya aku mengkhawatirkan akan datangnya di akhir-akhir zaman suatu masa, idza dzukira al-insanu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam bal iktida'a bihi fi jami'i ahwalihi dhammuhu wa nafaruhu anhu wa tabarra'u minhu wa adalluhu wa ahanuhu. Aku mengkhawatirkan akan datangnya suatu zaman, naam, ketika disebutkan kepada manusia seseorang tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala keadaan beliau, terhadap seluruh apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mencelanya. Mereka akan menggelari orang yang mengajak tersebut dengan gelar-gelar yang buruk, berlepas diri darinya, merendahkan dan menghinakannya, menganggap apa yang disampaikan, yang diajarkan, yang dia diajak padanya sebagai perkara yang mungkar. Nah, dan sebaliknya, perkara-perkara yang mereka telah diperingatkan darinya, yang mereka terjatuh di dalamnya dari kebedaan-kebedaan, mereka menganggap bahwasanya orang ini telah, ya, naam, membawa ajaran yang baru, menganjurkan manusia untuk meninggalkan perkara-perkara kebaikan, padahal itu hakikatnya adalah merupakan kebedaan. Sehingga sepantasnya seorang muslim, para talabatul ain secara khusus, naam, untuk berupaya menghidupkan sunnah apa yang dia telah ketahui dan menyebarkan, mengajarkan kepada manusia, agar keadaannya, naam, ya, mereka tidak menganggap yang ma'ruf itu yang mungkar, yang mungkar dianggap sesuatu yang ma'ruf. Naam. Ikhwana fillah azan ya azakumullah. Langsung kita masuk kepada, naam, kitab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Syekh Ruslan hafizallahu ta'ala, di mana beliau mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, innalhamdalillah nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina, man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Apa yang boleh disebutkan di sini adalah merupakan khutbatul hajah. Nah, sesuatu yang disunnahkan untuk memulai khutbah dengannya, apakah dalam khutbatul Jum'ah, demikian pula Id, ya, ketika pernikahan, atau dalam suatu pelajaran muhadharah. Nah, sesuatu yang dianjurkan, syariatkan untuk memulainya dengan khutbatul hajah, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, amma ba'du fa inna sunnata iya ma uthira anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min qawlin au fi'lin au takririn. Maka sungguhnya sunnah itu adalah segala sesuatu yang diriwayatkan, yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan ataukah perbuatan ataukah takrir persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah terhadap suatu perbuatan amalan yang dikerjakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, di mana beliau tidak mengingkarinya. Nah, yang mana sunnah yang beliau sebutkan di sini, nah, ini adalah merupakan sunnah, ya, di sisi makna sunnah di sisi mereka dari kana usuliyun, demikian para fuqaha. Nah, di mana menurut mereka yang dimaksud dengan sunnah dari kalangan usuliyun, demikian para fuqaha, yaitu segala sesuatu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan, perbuatan ataukah persetujuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka memandang, meninjau dari sisi sunnah tersebut adalah merupakan salah satu dari dalil syar'i, dari dalil-dalil yang ada Al-Qur'an, demikian pula ijma'. Nah, yang mana sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi mereka itu didapatkan pada tiga perkara ini. Baik itu berupa perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang di dalamnya menyebutkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Dan masing-masing orang tersebut akan mendapatkan terhadap sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, maka hadis ini terkandung di dalamnya perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ataukah perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana dinukilkan pada kita hadis yang menyebutkan tentang perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau melakukan perbuatan demikian ataukah meninggalkan perbuatan demikian. Ya, seperti hadis Utsaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menukilkan kepada kita apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun tidur di malam hari. Naam. Apa yang diperbuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di mana beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun di malam hari, maka beliau menggosok mulut beliau dengan siwak. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataukah takrir persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dilakukan naam sepengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh mereka para sahabat, dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Rasulullah mendiamkannya, membiarkannya, yang menunjukkan sesuatu yang diperbolehkan. Seperti perbuatan azl, ya, tabi alami. Naam, yang dilakukan sebagian para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, yang berita tersebut sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beliau tidak mengingkarinya. Nah, maka sesuatu yang diambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita, naam, yang itu merupakan dalil syar'i di sisi mereka ulama usuliyun al-fuqaha, naam, terdiri dari tiga perkara ini. Apakah berupa perkataan Rasul ataukah perbuatan Rasul ataukah persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatu 'indal muhaddithin tazidu shay'an akhar bi annaha ibaratun 'amma warada 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam aw udifa ilaihi minal qawli awil fi'li awit takriri awil wasfil khuluqi awil khalqi. Adapun sunnah menurut mereka para ulama al-hadis, ya, ditambahkan sedikit padanya, ya, dari apa yang disebutkan tadi menurut dari kalangan ulama usuliyun dan fuqaha, di mana sunnah menurut mereka ulama al-hadis ibarah dari segala sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah sesuatu yang disandarkan kepada beliau alaihi salatu wasallam, baik itu berupa perkataan ataukah perbuatan ataukah persetujuan ataukah itu berupa sifat khuluqi yang terkait terhadap akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti perkataan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana beliau tidak pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela, ya, beliau Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu selama, ya, 10 tahun beliau berkhidmah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling baik akhlaknya. Ataukah na'am wasfil khalqi, ya, na'am, setiap hadis yang datang yang menyebutkan tentang pensifatan, ya, na'am, tentang bentuk ciptaan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti hadis Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, na'am, ketika beliau mensifatkan tentang bagaimana na'am keadaan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan ahsanuhu khalqan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau manusia yang paling bagus wajahnya, na'am, paling baik penciptaannya. Beliau tinggi, tidak terlalu tinggi, dan beliau juga tidak pendek. Nah, gambaran dari Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu mensifatkan, ya, penciptaan, ya, pada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sunnah menurut mereka ulam al hadis. Nah, adapun sunnah wa sunnah indal mutaakhirina minal fuqaha, sunnah menurut para fuqaha yang belakangan, yang dimaksud dengan sunnah di sisi mereka, mayutabu fa'iluha wala yu'aqabu tarikuha, sesuatu yang orang yang mengerjakannya itu akan mendapatkan pahala apabila meniatkan dalam rangka untuk menjalankan perintah, dan tidak akan mendapatkan siksa manakala dia meninggalkannya. Mustahabbah, ya. Nah, di mana kadang mereka mengibarahkan sunnah yang dengan makna ini, di mana orang yang mengerjakan mendapatkan pahala dan meninggalkannya tidak mendapatkan dosa, ya, dengan ibarah yang lainnya mandub ataukah mustahabbah. Maka ini sunnah menurut, ya, fuqaha yang mutaakhirin. Mereka memaksudkan sunnah yang dimaksud dengannya adalah orang yang mengerjakan mendapatkan pahala dan meninggalkannya tidak mendapatkan dosa. Wa sunnatu fi lisanin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hiya, adapun sunnah, ya, pada lisan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dimaksud adalah ma ja'a bihi minal huda wa dinil haq, segala sesuatu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik itu berupa petunjuk dan agama yang benar. Nah, ya, wa yal manhajul ladzi tarakal ummat alaihi, yang itu adalah merupakan manhaj, jalan yang Rasulullah tinggalkan untuk umatnya. Fayadakhulu fi dzalikal i'tiqad, sehingga masuk di dalamnya itu permasalahan i'tiqad, keyakinan. Kama tadakhulul ibadah, sebagaimana masuk di dalamnya pula ibadah. Wa tadakhulul muamalah, wa tadakhulul akhlak, wa yadakhulus suluk, masuk di dalamnya pula sesuatu yang berhubungan dengan muamalah. Demikian pula akhlak, tingkah laku, perilaku, semuanya itu adalah sunnah. Nah, segala yang datang yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu mencakup akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Naam. Ya. Kullu ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dibawa, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sunnah beliau yang mencakup akidah, ibadah, muamalah, akhlak, suluk. Naam. Yang dari apa yang beliau sebutkan di sini tentang makna sunnah menurut ya dari kalangan usuliyun, ahlul hadis, sunnah inda mutaakhir minal fuqaha, demikian pula sunnah secara umum ya, fi lisanin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mencakup akidah, ibadah, muamalah, kita bisa mengambil faedah darinya. Nah, faedahnya apa? Bahwasanya setiap kali kalau kita mendapatkan lafaz-lafaz sunnah, maka hendaklah kita memposisikan, meletakkan itu sesuai dengan tempatnya. Siapa yang berbicara ini? Nah, ya, siapa yang berbicara? Nah, dia menggunakan lafaz-lafaz sunnah tersebut. Maka tentunya tidak benar kalau dikatakan apa yang datang dari Rasul. Demikian para sahabat, para tabi'in ketika mereka mengatakan sunnah, kemudian dibawa maknanya adalah mustahabbah. Nah, ya, karena sudah perkara yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, mereka menganggap bahwasanya sunnah itu adalah nah, sesuatu yang sifatnya mustahabbah. Apabila mengerjakan mendapatkan pahala, kalau meninggalkan tidak mendapatkan dosa. Nah, harus diletakkan pada posisinya. Ya, apakah benar dikatakan ya memelihara jenggot itu adalah sunnah? Berarti hukumnya bagi orang yang tidak memelihara jenggotnya dia mendapatkan dosa. Tentunya tidak demikian. Demikian pula ya, merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ketika memakai pakaian tidak isbal. Apakah ketika seorang itu isbal kemudian dia tidak mendapatkan dosa? Nah, padahal ini perkara-perkara yang wajib. Nah, ini faedahnya. Kenapa beliau menyebutkan sunnah menurut usuliyun, sunnah mengindah muhadisin, sunnah indah mutaakhiri al-fuqaha, agar supaya kita menempatkan ya, lafad-lafad sunnah, istilah sunnah tersebut pada tempatnya. Jangan sampai dipahami secara mutlak sebagaimana dipahami oleh keumuman, oleh kaum muslimin, sunnah itu identik dengan mustahabbah ataukah mandub. Orang yang mengerjakannya mendapatkan pahala, orang yang meninggalkannya tidak mendapatkan dosa. Nah, ya, wallahu ta'ala alam miswab. Ya, ini diantara faedah ya, dari penyebutan makna-makna sunnah yang disebutkan oleh beliau habibullahu ta'ala. Lalu apa samarah buah dari iltizam berpegang teguh dengan sunnah? Insyaallah ta'ala kita akan baca di kesempatan berikutnya. Bismillah ta'ala. Wa akhiru da'un alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.